awal jangan hilang cinta kesal, supaya satra jalani kisah yang ternyata sutra bisa untuk hilangkan semua warna. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau terhilang, sesuatu yang santra suka cita dan berakhir pun berduka. Tra usah mau bilang cinta kalau akhirnya sayang tersiksa. Sa bukanlah tempat tuk singgah dan kau pergi begitu saja. Lakukan apa yang kau minta agar hubungan berjalan deng indah. Kau buat sa terlanjur cinta, sa rasa mati jika kau pindah. Layu ragu sa sulumpu, kau jauh jujur sa nitra mampu. Dekat melekat bersama dengan kau, hanya itu yang sa mau. Karena su terlanjur sayang, masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau terhilang, sesuatu yang santra akan sanggup untuk lupakan. Oh, oh, oh. Jangan kau ragu dan pergi jauh, kau selalu yang pasti sa mau. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin suatu saat. Sa setia menunggu hingga waktunya yang tepat. Sa hanya mau, harus kau tahu, tak mampu jauh tanpa kau sarapun. Ku nama selalu sa bawa di dalam doa, yakin dan percaya sa deng kau selalu menjadi kita. Karena su terlanjur sayang,